بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wa man iktasara ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ashabuhu wal jama'atu falaj'ala ahli al-bid'ati kulliha واستراح بدنه واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. Dan barang siapa mencukupkan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang berada di atasnya para sahabat beliau dan al-jamaah, ia mengalahkan seluruh ahlul bid'ah. Tubuhnya beristirahat dan selamat baginya agamanya insyaallah. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sataftariqu ummati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umatku akan berpecah belah. وَبَيَّنَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّاجِيَ مِنْهَا. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita orang yang selamat dari perpecah belahan tersebut. فَقَالَ ma kuntu ana alaihi al-yawma wa ashabi. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Fahadha huwa shifa'u wal bayanu wal amrul wadihu wal manarul mustaniru. Maka inilah dia kesembuhan, penjelasan perkara yang jelas, dan pelita yang menyinari. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wat-ta'ammuqa wa iyyakum wat-tanattu'a wa 'alaykum bidinikumul 'atiqi. Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan. Jauhilah oleh kalian sikap melampaui batas, dan berpegang teguhlah dengan agama kalian yang dahulu, yaitu yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat beliau. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan نبدأ بالفقرة التي قبل هذه. kita mulai dengan paragraf sebelum paragraf ini. Wahiyya qawlul mu'allifi rahimahullahu, yaitu ucapan mu'allif al-imam al-barbahari rahimahullah. Walhaqqu ma ja'a min indillahi, wassunnatu ma sannahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama, waljama'atu majtama'a alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallama fi khilafati Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana. Dan kebenaran adalah apa yang datang dari sisi Allah, dan sunnah adalah apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan al-jamaah adalah apa yang bersepakat di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. Al-haqqu ma ja'a min indillahi ala al-sinati rusulihi wa fima tadammanathu al-kutubu allati awhaha Allahu ila haula'ir rusulil kirami. Kebenaran adalah apa yang datang dari sisi Allah melalui lisan-lisan para rasulnya, dan di dalam kandungan kitab-kitab yang Allah wahyukan kepada para rasul yang mulia ini. Wa minhum khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, dan di antara para rasul yang mulia ini adalah penutup para nabi alaihi salatu wassalam. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya, dan katakanlah wahai Nabi, kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Fama ja'a min indillahi haqqun qad ballaghahu rusuluhu alaihi salatu wassalamu. Maka apa yang datang dari sisi Allah Ta'ala merupakan kebenaran. Sungguh para rasulnya telah menyampaikannya alaihi salatu wassalam. Wassunnatu ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, dan sunnah adalah apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni manhajahu wa tariqatahu wa aqwalahu wa af'alahu wa taqriratihi, yaitu manhaj beliau, jalan beliau, ucapan-ucapan beliau, dan perbuatan-perbuatan beliau serta takrir-takrir beliau, yaitu sesuatu diucapkan atau dilakukan dengan sepengetahuan Rasul alaihi salatu wasalam, dan beliau tidak mengingkarinya. Ai kullu ma jaa bihi wa huwa dakhilun fi hadzal haqqi alladhi jaa min 'indillahi, yaitu segala sesuatu yang beliau datangkan dan ia masuk ke dalam kebenaran ini yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama huwa muballighun 'anillahi 'azza wa jalla wa sunnatuhu innama hiya wahyun. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan dari Allah Azza wa Jalla, dan sunnah beliau adalah wahyu. Qad takunu lahu ahyanan ba'dul istihadati fil umuri dunyawiyyati alaihi salatu wassalamu wa hiya aydan min 'indillahi. Wallahu qad akhbara 'anha ar-rasulu 'alaihi salatu wassalamu. Dan terkadang Rasul 'alaihi salatu wassalam memiliki sebagian ijtihad-ijtihad dalam perkara-perkara dunia, dan ia juga berasal dari sisi Allah Ta'ala. Wallahu qad akhbara anhar rasulu alaihi salatu wassalamu, dan Allah Ta'ala telah mengkhabarkannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala fi thana'i alaihi ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman tatkala memuji Rasul alaihi salatu wassalam, yang artinya tidaklah sahabat kalian tersesat, tidak pula menyimpang, tidaklah ia berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah yang ia ucapkan melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Fanafa anhu dalala wa huwa diddul huda. Maka Rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah Azza wa Jalla meniadakan dari Rasul alaihi salatu wassalam kesesatan, yaitu lawan dari petunjuk. Wa nafa anhu al-ghayya wa huwa diddur rusdi. Dan Allah Ta'ala meniadakan dari Rasul alaihi salatu wassalam penyimpangan, dan ia merupakan lawan dari bimbingan. Fahashahu alaihi salatu wassalamu an yusofa bishay'in min hadad dalali awil ghayyi, bal huwa kama wasafahu rabbuhu alal huda wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka mustahil Rasul alaihi salatu wassalam disifati dengan sesuatu dari kesesatan atau penyimpangan ini. Akan tetapi Rasul alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang Rabbnya menyifatinya, beliau berada di atas petunjuk. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah ia, Nabi alaihi salatu wassalam, berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah yang ia ucapkan melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa qala li Abdillah ibri Amr ibn al-'As radhiyallahu anhuma lamma nahathu Quraisyun anil kitabati an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu basharun yatakallamu fi halir ridha fi halir ridha wa fi halil ghadabi. Qala alaihi salatu wassalamu uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun alaihi salatu wassalamu wa ashara ila famihi al-karimi. Dan Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, tatkala orang-orang Quraisy melarangnya dari menulis hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam manusia biasa yang berbicara tatkala ridha maupun tatkala marah, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, tulislah, karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar darinya kecuali kebenaran. Dan Rasul alaihi salatu wassalam menunjuk kepada mulut beliau yang mulia. Wal jama'atu majtama'a 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan al jama'ah adalah apa yang bersatu di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yushiru ila al-hadith alladhi dhukirat fiha al-firaqu, yaitu al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada hadis yang disebutkan di dalamnya berbagai golongan yang ada. Wa dzakara al-firqatan najiyata. Qalu ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jama'atu wa fi lafdhin ما ma ana alaihi wa ashabi. Dan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis tersebut menyebutkan golongan yang selamat. Mereka para sahabah radhiyallahu anhum berkata, siapa golongan yang selamat tersebut? Wahai Rasulullah. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, mereka adalah al-jamaah. Dan dalam lafaz yang lain, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Fal-jama'atu makan alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu wa huwal haqqul ladhi ittama'u alaihi. Maka al-jama'ah adalah apa yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Dan itulah kebenaran yang para sahabat beliau bersepakat di atasnya. Fayufassiruha wal jama'atu majtama'a alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallama fi khilafati Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana ridwanullahi alaihim. Maka al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menafsirkan apa yang dimaksud dengan al-jama'ah. Dan al-jama'ah adalah apa yang bersepakat di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman ridwanullahi alaihim. إذ هم الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم. Karena mereka adalah para khalifah yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk. وقد قال في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حينما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع fa'ausina. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam berkata di dalam hadis al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, tatkala al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan suatu nasihat yang kalbu-kalbu menjadi takut karenanya dan mata-mata meneteskan air mata karenanya. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat tersebut adalah nasihat orang yang akan berpisah, maka berilah wasiat kepada kami. Faqala, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ati. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Dan sungguh barang siapa yang berusia panjang di antara kalian, ia akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajidhi. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini, karena sesungguhnya seluruh perkara yang diada-adakan dalam agama ini merupakan kebid'ahan, dan seluruh kebid'ahan merupakan kesesatan. Tafaddalu wa barakallahu fikum.